Wa yajibu ghuslu sya'ril wajhi min hudbin wa hajib wa syaribin wa anfaqatin wa lihyah wa hiya manabata ala dzakon. Jadi ini masih menjelaskan tentang fardu wudu yang kedua, yaitu membasuh wajah. Jadi yang harus dibasuh tidak hanyalah kulit ya. Yang harus dibasuh di saat wudu, di saat membasuh wajah itu tidak hanya kulit, tetapi harus juga membasuh segala rambut yang tumbuh di dalam wajah. Dan di dalam istilah-istilahnya di dalam kitab fikih banyak sekali rambut-rambut yang tumbuh di dalam wajah. Yang pertama adalah hudub. Hudub ini bulu mata. Kedua hajib. Hajib adalah alis. Kemudian syarib. Syarib ini kumis. Dan anfaqah. Anfaqah adalah rambut yang tumbuh di bawah bibir ya. Bibir bawah ya. Rambut yang tumbuh di bawah bibir. Kemudian lihyah. Lihyah ini jenggot ya. Lihyah ini jenggot. Jadi semua itu harus dibasuh. Wahwa mujtamat mujtamaul lahyain. Jadi lihyah adalah rambut yang tumbuh di dagu, yang dagu merupakan tempat bertemu dua lahyah. Lahyah di keterangan sebelumnya sudah jelaskan, lahyah adalah tulang yang ditumbuhi gigi bagian bawah. Wa izarin wahwa manabata alal admi al muhadzi lil udzul wa aridin wahwa man hatta anhu ilal lihyah. Masih tersisa dua rambut lagi yang tumbuh di wajah, yaitu yang pertama idhar. Idhar adalah rambut yang tumbuh sejajar dengan telinga. Jadi di depan telinga itu ya, rambut yang tumbuh ke bawah, yang tumbuh di rambut yang tumbuh di tulang yang sejajar dengan telinga. Kemudian yang terakhir arit. Arit adalah brewok ya, brewok. Jadi brewok ini berbeda dengan idhar. Rambut yang tumbuh dan menuju ke jenggot. Jadi ada brewok, ada idhar. Wa minal wajhi humratus safataini wa mawdhi'ul humam wa huwa manabata 'alaihi sya'ru minal jabhah duna mahalli tahdifi 'alal asah wa huwa manabata 'alaihi sya'rul khafifu baina ibtida'il idhari wan naj'ah wa duna watadil udhun wan nas'atain wa huma bayadhani yaktanifanin nasyah wa mawdi'u shalah wa huwa ma bainahuma idzan hasara an husaru. Ini masih banyak lagi ya rambut-rambut. Termasuk bagian dari wajah adalah bibir. Di sini ditulis humratus safah, humratus safatan. Merahnya bibir, merah kalau memang bibirnya merah, kalau hitam ya hitam. Wa mawdi'ul gumam. Kemudian termasuk bagian dari wajah juga adalah rambut yang ada di dahi, di dahi atau di kening ya. Biasanya ada sebagian orang yang memiliki rambut yang ada di dahi atau di kening gitu ya. Itu tempatnya itu namanya mawdi'ul ghumam. Jadi rambut yang ada di kening itu juga harus dibasuh. Tidak termasuk rambut yang harus dibasuh adalah mahallut tahdif. Mahallut tahdif ini biasanya rambut yang dihilangkan oleh sebagian orang Arab ya. Jadi orang Arab terutama yang wanita ini merasa bahwa bila wajahnya terlihat lebar, ini mereka merasa lebih cantik, lebih bagus. Mahalut natif ini adalah rambut yang tumbuh, rambut tipis yang tumbuh di antara permulaan izar. Jadi izar itu rambut yang sejajar dengan telinga ya, rambut yang tumbuh ke bawah yang sejajar dengan telinga. Permulaan idhar hingga naz'ah. Naz'ah ini jambul. Jambul artinya rambut depan bagian tengah itu jambul. Jadi antara jambul dan idhar ini bila ditarik satu garis, maka rambut yang di bawah garis itu adalah mahallut tahdif. Adalah mahallut tahdif. Kemudian yang tidak termasuk wajah juga watadul udhun. Jadi telinga yang paling depan gitu ya. Telinga yang paling depan yang ada tonjolan itu namanya watadul udhun. Kemudian naz'aten. Naz'aten juga tidak termasuk bagian dari wajah. Nas'atan adalah dua kulit yang berada di kiri kanan nasiah. Nasiah ini jambul tadi ya. Jadi tadi nas'ah ini maksudnya ini ya. Ini mohon maaf tadi nas'ah salah artinya ya. Nas'ah adalah kulit yang berada di samping jambul. Jadi rambut yang bagian depan itu kan yang bagian tengah lebih ke depan ya. Rambut yang bagian tengah ini kan lebih ke depan daripada kiri kanannya. Jadi kulit yang ada di kiri kanan jambul itu namanya nas'atan. Jadi nas'atan ini tasniah ya, dua. Karena memang sisi kiri dan sisi kanan. Kemudian ada maudius sholak. Sholak ini artinya botak. Botak. Jadi seorang yang botak, yang kulitnya hingga, yang kulitnya mencapai kepala bagian tengah itu ya, orang botak itu, bagian kulit orang yang botak itu juga tidak termasuk bagian dari rambut. Artinya kan walaupun itu berupa kulit, itu tidak termasuk bagian dari rambut. Ini mestinya mau diisolak ya. Ini harokatnya mestinya jar ini ya, mestinya jar. Wa mau diisolak. Atof ke watadil udun. Jadi ini pengecualian. Jadi tiga hal yang tidak termasuk wajah adalah satu watadil udun, dua nas'atan, tiga maudi'i sholat. Jadi ini mestinya i'rabnya jar ya, bukan rofa. Wa yusannu ghuslu kulli ma qila annahu laisa minal wajhi. Disunahkan membasuh semua hal yang diperdebatkan oleh para ulama. Sebagian mengatakan wajib dibasuh, sebagian mengatakan tidak wajib dibasuh. Jadi hal bagian-bagian yang menurut sebagian ulama tidak termasuk wajah itu disunahkan untuk dibasuh. Karena memang ada satu kaedah ya. Kaedah itu bahasa Indonesia, kalau qaidah bahasa Arab. Jadi ka dan ko itu berbeda bahasa ya. Ada satu kaidah yaitu al-khuruju minal khilafi mustahab. Jadi keluar dari perdebatan ulama hukumnya adalah sunnah. Jadi kalau ada bagian wajah yang menjadi perdebatan ulama, apakah itu termasuk dari bagian wajah atau tidak? Contohnya tadi ya, ini mau diusola, kemudian tahdif, nas'atan, itu semuanya ulama berbeda pendapat itu. Kalau di kitab ini dikatakan tidak wajib dibasuh karena memang tidak bagian dari wajah. Tetapi ada ulama lain yang mengatakan itu wajib dibasuh. Jadi intinya adalah bila terdapat perbedaan ulama tentang satu bagian wajah yang salah satu ulama mengatakan wajib dibasuh karena bagian wajah dan ulama yang lain mengatakan tidak wajib dibasuh, ini sunnah untuk dibasuh. Karena supaya kita keluar dari perdebatan ulama. Wa yajibu ghuslu dhahiri wa batini kullin minasu'uri sabiqah wa in kathufa linudratil kasafati fiha la batini kathifi lihyatin wa arid. Jadi semua rambut-rambut yang telah dijelaskan di atas itu semuanya harus dibasuh ya, semuanya harus dibasuh walaupun rambut itu tebal. Jadi tentang ketebalan rambut, tebal atau tipisnya rambut itu tidak memengaruhi rambut yang ada di dalam wajah kecuali dua rambut, yaitu jenggot dan brewok. Jenggot dan brewok. Jadi dua ini, jenggot dan brewok ini bila tebal maka memiliki hukum yang lain, yaitu hanya diharuskan membasuh bagian luarnya saja. Selain dari jenggot dan brewok ini semuanya harus dibasuh walaupun tebal. Ya, walaupun tebal. Jadi misalkan ada orang memiliki bulu mata yang sangat tebal misalkan, hingga matanya tertutup misalkan, itu tetap harus dibasuh. Jadi mengapa harus dibasuh walaupun tebal? Karena tebalnya semua rambut itu jarang sekali ditemukan. Jadi karena jarang sekali ditemukan maka hukumnya disamaratakan. Wal katsifu ma lam tural basaratu min khilalihi fi majlisit takhatubi urfan. Ini seperti di Fathul Qorib ya. Ukuran tipis dan tebal adalah selama kulitnya terlihat atau tidak. Jadi orang yang sedang berbicara dengannya, apabila dia melihat kulit yang ada di bawah rambut itu, maka rambut itu masih tergolong tipis ya. Jadi jenggot tipis dan brewok tipis itu ukurannya bagaimana? Ukurannya adalah tadi ya. Selama orang yang berbicara dengannya bisa melihat kulit di bawah jenggot ataupun brewok, maka itu masih dikatakan tipis. Begitu pula sebaliknya. Berarti bila kulit yang ada di bawah rambut itu tidak terlihat oleh orang yang berbicara dengannya, maka itu termasuk tebal, termasuk jenggot yang tebal. Wa yajibu waslu ma la yatahaqqaqu waslu jami'ihi illa bi waslih. Li'anna ma la yatimmul wajibu illa bihi wajib. Ini menjelaskan satu kaidah ya, satu kaidah fikih, satu kaidah dari beberapa kaidah fikih, yaitu ma la yatimmul wajibu illa bihi, biasanya ada tambahan fahuwa wajib ya. Sesuatu yang kewajiban tidak bisa sempurna kecuali dengannya, maka hukumnya juga wajib. Jadi di dalam fardu wudu yang pertama yaitu wajah, ada hal-hal yang tidak wajib dibasuh, tetapi membasuh wajah tidak bisa sempurna kewajibannya kecuali membasuh tempat itu. Jadi misalnya telinga ya, misalnya telinga. Telinga merupakan bagian dari wajah, tetapi telinga tidak merupakan bagian dari wajah ya. Telinga tidak merupakan bagian dari wajah. Tadi kan watadul udun tidak termasuk wajah. Tetapi kita tidak bisa menyempurnakan basuhan wajah tanpa membasuh telinga. Jadi membasuh telinga, membasuh bagian telinga ya, tidak keseluruhan. Membasuh sebagian telinga ini hukumnya wajib, walaupun tidak termasuk bagian dari wajah. Mengapa wajib? Karena kita tidak bisa sempurna membasuh wajah tanpa membasuh telinga. Jadi semua batasan wajah itu hukumnya wajib dibasuh ya. Hukumnya wajib dibasuh. Contoh yang lain adalah tadi, batas wajah bagian atas, yaitu rambut bagian depan. Tempat tumbuhnya rambut bagian depan. Jadi tempat tumbuhnya rambut bagian depan ini tidak termasuk bagian wajah, akan tetapi harus dibasuh. Mengapa harus? Karena kita tidak bisa sempurna membasuh wajah kecuali dengan membasuh bagian itu. Wallahu a'lamu bishawab.